بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pendapat Ustaz mengenai kitab kuning yang dipelajari di daerah-daerah? Bagus. Kitab kuning karena kertasnya kuning. Kitab putih itu kertasnya putih. Ya, kitab biru kertasnya biru. Baik. Jadi kitab kuning itu sebetulnya isinya sama dengan kitab putih. Cuman karena kualitas dulu kitabnya itu, kualitas kertasnya enggak sama seperti sekarang. Kertasnya buram, kertasnya kuning, maka ditulis tadi kitab kuning. Kitab itu kumpulan kertasnya. Kumpulan kertas disebut dengan suhuf. Kalau pakai jilid disebut dengan kitab. Karena kertasnya kualitasnya kuning disebut kitab kuning. Yang ini kitab putih. Sekarang zaman now ada kitab pink. Ada kitab biru, ya ada kitab merah, ada semuanya. Tinggal antum pilih yang salah, yang tidak punya kitab. Dulu Alfiah kitab kuning, sekarang Alfiah ada kitab putih. Isinya sama-sama Alfiah. Kalamuna lafdun mufidun kastaqim wasmunafidun sama harfunil kalim wahidu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun bi akalamun qad yu'am. Dulu saya belajar tadwid Hidayatul Mustafid 32 halaman. Dulu kitabnya kuning, kemarin saya cek sudah putih, isinya sama. At-tajwidu lughatan nasyan wal birjaidi wastilahan ilmun yurafu bi yakum mustaqna sifati wa rudu ghairi dalika katakik wa tafiu nahwihima ma ghayatu ilmu tajwid ghayatu bulughun nihayati fi sanad al-Qur'ani alamatul qiyan al-hadath nawawiyyati afsahiyyati. Dulu saya belajar jurumiyah, kitabnya kuning, sekarang putih, isinya sama. Al-kamulatul murakabu wal mufidu bil wadhi wa aqsamu thalathatun wal ismu kalimatun dalat al-manan fi nafsiha wa lam tuqtaran bi zamanin wada'an. Ada semua. Dulu mushaf dicetaknya kuning, sekarang sama. Al-Fatihahnya sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Sama sampai Anas. Bahkan ada musabnya musab Aisyah. Isinya pink. Ayo bapak-bapak yang jarang baca dan gak mau baca Quran. Kasih bu musab warna pink.